Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat. Dan sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu matan yang merupakan karya dari Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. As-su'alu salis asyara. Pertanyaan yang ke-13. Ma sifatul imani bil anbiya'i ala wajhi tafsil? Bagaimana bentuk beriman kepada para nabi secara tafsil, secara rinci? Al-jawab, jawabannya, alaina an nu'mina bi jami'il anbiya'i war rusul. Wajib bagi kita beriman terhadap segala atau terhadap seluruh anbiya dan rasul. Alladhi sabatat nubuwwatuhum, yang telah sahih penetapan mereka sebagai nabi. Warisalatuhum, dan juga beriman kepada risalah mereka. Ala wajhil ijmali wat tafsil, beriman secara mujmal yaitu umum, wat tafsil dan beriman secara rinci. Kemudian berkata al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, aqulu, aku katakan, makna hadzal jawab, makna jawaban ini, annahu yajibu alaina an na'taqida nubuwwatal anbiya, bahwasanya wajib bagi kita meyakini kenabian yang disandang oleh para nabi. Warisalata ar-rusuli alladhi balagana ilmahum alladhi balagana ilmuhum anillahi azza wa jalla, dan beriman kepada risalah para rasul atau beriman terhadap diutusnya para rasul yang telah sampai kepada kita ilmunya, pengetahuannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina summu, yang mereka itu disebut nama-namanya. Yajibu alaina an nu'mina bihim, wajib bagi kita beriman kepada mereka seluruhnya. Wa bi asma'ihim, dan beriman terhadap nama-nama mereka. Wa na'rifu maqalatihim, wa na'rifu maqamatihim, dan kita juga hendaklah mengetahui kedudukan-kedudukan mereka. Kaulul azmi al-khamsati, seperti para anbiya ulul azmi yang lima. Wahum, mereka itu adalah Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad salawatullahi alaihim wasallam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihim wasallam. Nu'minu bi annahum afdalur rusul. Nu'minu bi annahum afdalur rusul, kita beriman bahwasanya mereka itu adalah rasul-rasul yang paling afdal. Itu yang ulul azmi ini adalah rasul-rasul yang paling afdal di antara rasul-rasul yang lain. Wa afdaluhum al-khalilani. Dan yang paling afdal dari rasul ulul azmi ini al-khalilani. Dua rasul yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Ibrahim wa Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihima. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'taqidu, dan kita pun meyakini, anna ar-rusula alladziina dzukiru, bahwasanya rasul-rasul yang disebutkan namanya seperti Hud, Nabi Hud, wa Salih, Nabi Salih, wa Syu'aib, Nabi Syu'aib, wa Lut, Nabi Lut, wa Ayyub, Nabi Ayyub, wa Yahya, Nabi Yahya, wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub. Kulluhum rusulun ballagu anillahi risalatih. Mereka itu seluruhnya adalah para rasul, para utusan Allah, yang mereka menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala risalahnya. Wa nu'minu biman lam yudhkar alal ijmal, dan kita pun beriman kepada para rasul, para anbiya yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menambahkan beberapa anbiya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, wa hadhihi tasmiyatul anbiya alladhi nussa ala asma'ihim fil Qur'an. Berikut ini adalah nama-nama para nabi yang telah disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Wahum, mereka adalah Adam, Nabi Adam, wa Idris, Nabi Idris, wa Nuh, dan Nabi Nuh, wa Hud, dan Nabi Hud, wa Salih, dan Nabi Salih, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Lut, dan Nabi Lut, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub, wa Yusuf, dan Nabi Yusuf, wa Ayyub, dan Nabi Ayyub, wa Syu'aib, dan Nabi Syu'aib, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun, wa Yunus, dan Nabi Yunus, wa Dawud, dan Nabi Dawud, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman, wa Ilyas, dan Nabi Ilyas, wal Yasa', ya, dan Nabi Yasa' atau Ilyasa', wa Zakaria, dan Nabi Zakaria, wa Yahya, dan Nabi Yahya, wa Isa, dan Nabi Isa. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, wa kada Dzulkifli inda katsirin minal mufassirin. Begitu juga Nabi Dzulkifli menurut kebanyakan ahli tafsir, ya. Menurut ahli tafsir, Dzulkifli ini termasuk nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa rusulan lam naqsushum alaik, dan para rasul yang tidak kami kisahkan, ceritakan kepadamu, ay khalqan akharin lam yudkaru fil Qur'an, yaitu yang lainnya, banyak yang lainnya yang tidak disebut di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi terjadi khilaf di antara ulama tentang jumlah. Seperti disebutkan, dilanjutkan dalam perkataannya. Dari perkataan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Qad ikhtalafa ahlul ilm. Telah berbeda pendapat ahlul ilm. Fi adadil anbiya'i wal mursalin. Tentang jumlahnya para nabi dan para rasul. Wadhalika bihasbi ma sabata 'indahu min al-ahadits al-warid fiha. Dzikru 'adadihim. Atau dzikri 'adadihim. Hal ini dikarenakan sesuai dengan apa yang menurut mereka tentang hadis-hadis tentang jumlah para nabi. Maksudnya dari sisi sahih dan dhaif. Faman hassanahu aw sahahahu faqad qala bimuqtadhaha. Maka barang siapa di antara ulama yang mengatakan hadis ini adalah hasan atau sahih, maka dia berpendapat dengan hadis tersebut yang menunjukkan tentang jumlah para anbiya yang seperti nanti akan kita bacakan. Wa man da'affaha faqad qala bi anna al-'adad la yu'raf illa bil wahyi. Barang siapa yang mendhaifkan hadis-hadis tersebut, maka dia berpendapat bahwasanya jumlah para nabi itu tidak diketahui kecuali dengan wahyu. Nah, kemudian di sini kita kembali kepada kitab Fathur Rabbil Bariyat. Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, wa qad ja'a fil hadis, telah datang di dalam hadis, alladhi rawahu Ahmad, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qultu, berkata Abu Dzar ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam wafa iddata al-anbiya, berapa seluruh jumlah para nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 100,000 wa 24,000. Mi'atu alfin, 100,000 atau 100 124,000. Ya, 124,000. Ini para anbiya. Ar-rusulu, sementara para rasul, min dzalika, dari jumlah tersebut, yaitu 124,000. Ada para rasul, yaitu berapa jumlahnya? 315 jamman ghafiran. Jumlah mereka itu ada 315. Jumlah yang cukup banyak. Dalam riwayat lain, 100,000 wa 20,000. Dalam riwayat lain itu 120,000. Kalau tadi 124,000 para anbiya, kalau dalam riwayat lain itu 120,000 para nabi. Dan rasulnya berapa? Rasulnya itu 313. 313. Nah, hadis ini yang tadi diisyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Bagi yang mensahihkan hadis ini seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mishkah, beliau mensahihkan hadis ini. Maka juga ulama-ulama sebelumnya yang mensahihkan hadis ini, berarti mereka berpendapat bahwasanya para anbiya ini berjumlah 124 ribu atau 120 ribu. Sementara para rasul 315 atau 313 rasul. Adapun yang mendhaifkan hadis ini, seperti Ibnu Katsir sendiri mendhaifkan hadis ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mendhaifkan hadis ini, dan juga yang lainnya mendhaifkan hadis ini, sehingga mereka berpendapat bahwasanya para nabi dan para rasul jumlahnya itu tidak disebutkan atau tidak diketahui jumlahnya. Qala rahimahullah ta'ala, fa nahnu nu'minu bi anna hunaka rusulan, maka kami beriman bahwasanya di sana itu ada para rasul, lam tuqassa qasasuhum, yang tidak disebutkan kisahnya. Wa rusulan qad qussat qasasuhum, dan sebagian para rasul ada yang disebutkan kisahnya, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi. Nu'minu biha ula'i wa ha'ula, kita beriman kepada mereka semuanya, beriman kepada yang tidak disebutkan kisahnya, beriman juga kepada yang disebutkan kisahnya. Man uyyinu nu'minu bihim ala ta'yin, barang siapa yang nama nabi tersebut ditentukan atau dijelaskan, maka kita beriman kepadanya. Wa man lam yu'ayyinu nu'minu bi anna lillahi rusula, dan barang siapa yang tidak disebutkan nama-nama tersebut, maka kita tetap beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul. Wallahu qad qala linabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu. Minhum man qasasna alaika, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka yang tidak kami sebutkan kisahnya kepadamu. Na'taqidu, kemudian kita beriman, meyakini bi anna Allah qad khassahum bi tawjihihi wa bi risalatihi. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan mereka dan memilih mereka dengan risalah tersebut. Jadi mereka itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Mereka itu adalah orang-orang pilihan, orang yang Allah khususkan untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu kepada siapa Allah berikan anugerah risalah ini. Sehingga mereka yang Allah pilih dari para anbiya, mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kedudukan, kemuliaan dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Maka merupakan dosa besar ketika seseorang merendahkan salah satu dari para anbiya, ya, salah satu dari para anbiya. Bahkan di satu kisah ketika para sahabat membandingkan, ya, membandingkan salah satu dari para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami mengutus sebelummu para rasul kecuali mereka adalah orang-orang yang telah diberi wahyu kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan tentang beriman kepada para anbiya dan rasul secara umum dan rinci. Dan ini masih ada penjelasan, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Masih berkaitan tentang bagaimana beriman kepada para rasul secara umum atau secara rinci. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.